الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan, فأنت لما تقول والله أنا أقرأ وأسمع وأخذ الحق وأترك الباطل, maka engkau tatkala engkau mengatakan, demi Allah aku membaca, yaitu kitab-kitab Ahlul Bid'ah, dan aku mendengar, yaitu ucapan Ahlul Bid'ah, dan aku mengambil yang benar dan meninggalkan yang batil. Kama hiyal qa'idatul ma'rufatul ana allati dhahiku biha ala kathirin minas syababi alladhina kanu yasiruna fi tariqis salafi. Sebagaimana hal itu adalah kaidah yang diketahui bersama sekarang, yang mereka menertawakan dengannya banyak dari kalangan pemuda yang berjalan di jalan salaf. Faja'uhum bihadihil qawa'idil khabithatil fasidati waqalu iqra' min kutubil ikhwani wa kutubit tablighi wa kutubi ahlil bid'i wa tasawufi wa rawafidhi وَخُذِ الْحَقَّ وَاتْرُكِ الْبَاطِلَ. Maka mereka mendatangkan kepada para pemuda kaedah-kaedah yang buruk, yang rusak ini, dan mereka mengatakan, bacalah kitab-kitab Ikhwanul Muslimin, bacalah kitab-kitab Jama'atul Tabligh, bacalah kitab-kitab Ahlul Bid'ah, Sufi dan Syiah Rafidhah, ambil yang benar dan tinggalkan yang batil. Wa huwa miskinun la ya'riful haqqa وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَاطِلِ فَيَأْتِي إِلَى الْبَاطِلِ يَرَاهُ حَقًّا فَيَأْخُذُهُ وَيَأْتِي إِلَى الْحَقِّ يَرَاهُ بَاطِلًا فَيَرُدُّهُ فَيَضِلُّ. Padahal yang diajak bicara adalah orang yang lemah, yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang batil. Maka ia pun mendatangi kebatilan, ia memandangnya sebagai sebuah kebenaran, lalu ia pun mengambilnya, dan ia mendatangi kebenaran, ia memandangnya sebagai kebatilan, lalu ia menolaknya, kemudian ia pun tersesat. Hadza wakalahu Allahu ila nafsihi. Orang ini Allah Ta'ala menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Li'annahu lawi'tasama bisunnati wa asgha litawjihir rasuli wa mawaqifis sahabati wa mawaqifis salafi wa hafadha ala ma indahu minal khairi ay as-sunnati lanaja. Karena ia seandainya ia berpegang teguh dengan sunnah dan mendengarkan arahan Rasul alaihi salatu wassalam, sikap para sahabat, sikap salaf, dan menjaga apa yang ada pada dirinya berupa kebaikan yaitu sunnah, niscaya ia akan selamat. Lakinnahu tarra, akan tetapi ia terperdaya. Fawakalahullahu ila nafsihi bisababi hadzal ghururi bisababi hadzihil unjuhiyyatil lati yartakibuha ba'dun nasi wa ya'taddu bi nafsihi wa yara annahu imamun wa huwa jahilun. Maka Allah Ta'ala pun menyerahkannya kepada dirinya sendiri disebabkan karena ketertipuan ini, disebabkan karena kesombongan ini yang dilakukan oleh sebagian orang, dan ia terperdaya dengan dirinya sendiri. Ia memandang bahwa dirinya adalah seorang imam, padahal ia adalah seorang yang jahil, yang bodoh. Fayaqa'u fi habaili ahli dhalali fasur'ana ma yanharifu wa yusbihu min ahli dhalali. Maka ia pun terjatuh ke dalam jerat-jerat orang-orang yang sesat. Kemudian betapa cepatnya ia menyimpang, dan jadilah ia termasuk di antara orang-orang yang sesat. Limadha? Li'annallaha khadhalahu wa wakalahu ila nafsihi. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menelantarkannya dan menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Lihadza naqulu innal ladzi la ya'manu 'ala nafsihi minal wuku'i fi haba'ilid dalali 'alaihi an yajtaniba kutuba ahlil bid'i wa mujalasatihum. Karena inilah kami katakan, sesungguhnya orang yang tidak aman terhadap dirinya dari terjatuh ke dalam jerat-jerat kesesatan, wajib baginya untuk menjauhi kitab-kitab para ahlul bid'ah dan menjauhi bermajlis dengan mereka. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hadzara min mujalasatihim wassalafa hadzaru min mujalasatihim bal ajma'u ala hijranihim wa muqata'atihim wa bughdihim. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari bermajlis dengan para ahlul bid'ah, demikian pula salaf, mereka juga telah memperingatkan dari bermajlis dengan para ahlul bid'ah, bahkan mereka bersepakat untuk memboikot para ahlul bid'ah, memutus hubungan dengan mereka dan membenci mereka. Wala yata'arradu lahum walidakwatihim illa man fihi kafa'atun wa indahu al-qudratu ala iqamatil hujjati. Dan tidaklah menghadapi mereka para ahlul bid'ah, dan tidak pula mendakwahi mereka para ahlul bid'ah kecuali orang yang padanya terdapat kecukupan dan padanya terdapat kemampuan untuk menegakkan hujjah. Wa fil waqti nafsihi yahdharu wa yuhadhdhiru min mujalasatihim warrukuni ilaihim. Dan pada saat yang sama ia menjauhi dan memperingatkan dari bermajlis dengan mereka para ahlul bid'ah dan condong kepada mereka. Wa ammad da'iful miskinu alladhi tahuzzuhu ar-rihul khafifatu wa tusqituhu fahadha alayhi an yuhafidha ala ma manahahullahu minal khairi. Adapun orang yang lemah, yang angin sepoi-sepoi saja menggoncangkannya dan menjatuhkannya, maka orang ini wajib baginya untuk menjaga apa yang Allah telah karuniakan kepadanya berupa kebaikan. Fassalamatu la ya'diluha syai'un. Karena keselamatan tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Man 'indahu qudratun wa khibratun wa yastati'u an yad'a ila Allahi bil hikmati wa iqna'i ahli al batili falyata'arrad li da'watihim la li musadaqatihim wa mujalasatihim wal mudahanati ma'ahum. Barang siapa memiliki kemampuan dan pengalaman dan mampu untuk berdakwah menuju Allah dengan hikmah dan mampu membuat ridha ahlul batil, maka hendaklah ia mendakwahi mereka, bukan untuk berteman dengan mereka para ahlul bid'ah, bukan pula untuk bermajlis dengan mereka, bukan pula untuk berbasa-basi dengan mereka. Wa innama liyakuna mujahidan da'iyan ilallahi nasihan amiran bil ma'rufi nahiyan anil munkari. Hanya saja ia mendakwahi mereka ahlul batil dalam rangka berjihad, dalam rangka mengajak kepada Allah Ta'ala, dalam rangka menasihati, dalam rangka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Hadza yatasadda li ahli al-batili fayubayyinu lahumul haqqa. Maka orang ini ia tampil menghadapi ahlul batil, lalu ia menjelaskan kepada mereka ahlul batil kebenaran. Man ihtada falhamdulillahi, barang siapa yang mendapatkan petunjuk maka alhamdulillah, wa illa faqad qama alaihimul hujjatu, faqad aqama alaihimul hujjatallati awjaballahu qiyamaha ala warasatil anbiya'i alaihimussalatu wassalam. Dan apabila ahlul batil tidak mengambil petunjuk dari kebenaran yang disampaikan kepada mereka, maka sungguh orang yang menjelaskan kepadanya kebenaran tersebut telah menegakkan kepada mereka hujjah yang Allah wajibkan kepada para pewaris para nabi untuk menegakkannya. Al-anbiya'u kanu du'atan wa kanu yad'una al-kuffara wa yad'una al-'usata wa anta min wurathihim fad'u haula'i wa aqim 'alaihimul hujjata. Para nabi dahulu adalah para da'i, dan mereka mendakwahi orang-orang kafir, mereka mendakwahi para pelaku kemaksiatan, dan engkau termasuk di antara para pewaris mereka. Maka dakwahi mereka ini, yaitu ahlul batil, dan tegakkan kepada mereka hujjah. Wala naqulu likulli wahidin walikulli man habba wa dabba ikhtalitu bi ahlil bid'i wa nasihuhum. Dan kita tidak mengatakan kepada setiap orang, dan tidak pula kita katakan kepada siapa saja, bergaullah kalian dengan para ahlul bid'ah dan nasihati mereka. Wa innama naqulu hadza li ahlil ilmi wal kafa'atil aqwiyai Hanya saja kita katakan ini kepada orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki kecukupan yang kuat. وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْجَهَلَةِ وَدُعَفَاءِ الشَّخْصِيَّةِ فَنُحَذِّرُهُمْ وَنُنْذِرُهُمْ مِنَ الْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ الَّتِي نَزَلَتْ بِمَنِ اغْتَرَّ بِنَفْسِهِ فَأَصْبَحَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا مَرَّاتٍ. Dan selain mereka, dari kalangan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang lemah kepribadiannya, maka kita memperingatkan mereka dari akibat-akibat yang berbahaya yang menimpa orang yang terperdaya dengan dirinya sendiri, sehingga jadilah ia termasuk antara ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Dan sungguh kami telah memperingatkan hal ini berkali-kali. Wa nahnu na'rifu wallahi unasan min mukhtalafil buldanil arabiyyati wal islamiyyati kanu ala khairin thumma akhadathum hadhihil hiyalu khudh iqra' wasma' khudhil haqqa waruddal batila fama tarahu illa wa huwa min wuhushi ahlil bid'i harban ala ahli sunnati wa dhabban an ahlil batili nas'alullahal afiyata. Dan kami mengetahui demi Allah, orang-orang dari berbagai negeri, dari negeri-negeri Arab maupun negeri-negeri Islam, sebelumnya mereka berada di atas kebaikan, kemudian tipu daya ini menguasai mereka. Abillah, bacalah kitab-kitab para ahlul bid'ah, dengarkanlah ucapan-ucapan para ahlul bid'ah, ambil yang benar, tolaklah yang batil, maka tidaklah engkau melihatnya melainkan ia telah menjadi termasuk di antara para ahlul bid'ah yang rendah, memerangi ahlus sunnah dan membela ahlul batil. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Dawud ibn Abi Hindin أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. Dawud bin Abi Hindun rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salam, janganlah engkau bermajlis dengan ahlul bid'ah. Apabila engkau bermajlis dengan mereka, lalu ada sesuatu dari yang mereka ucapkan berpengaruh di dalam dadamu, maka aku akan menjatuhkanmu ke dalam neraka jahannam. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza yushbihul israiliyati. Ucapan ini menyerupai riwayat-riwayat Israiliyat. Lakinil ladzi yujalisu ahlal bid'i la syakka annahu khalafa sunnata wa 'arrada nafsahu lidh-dhalali wal fitani la syakka. Namun orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah tidak diragukan bahwa ia menyelisihi sunnah, dan ia menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan dan fitnah-fitnah. Tidak diragukan lagi. Li'annahu khalafa taujihatir rasuli wa khalafa maka alaihi salafu. Karena ia menyelisihi arahan-arahan Rasul alaihi salatu wassalam dan menyelisihi apa yang dahulu salaf berada di atasnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.